نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد أشرع المسلمين جمع صلاة سبوه في الدين رحمني ورحمكم الله. الحمد لله كده الدنيا كتا سنانتيسان مجدكان شكر كتا kepada Allah سبحانه وتعالى yang senantiasa memberikan kenikmatan dan karunia-Nya kepada kita, khususnya diberikan kepada kita kemudahan untuk menunaikan bakti kita dan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita dan senantiasa memberikan keberkahan kepada kita dan setiap sisi kehidupan kita sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik fi buquri ummati, Allahumma barik fi buquri ummati. Ya Allah, berkahilah di pagi hari pada umatku. Maka ini keberkahan bagi yang bangun pagi salat subuh berjamaah, mendapatkan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keberkahan. Semoga kita termasuk di antaranya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan masih di ayat yang ke-75 dari surat Al-Baqarah yang sudah kita bahas. Dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Ini memberikan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita beberapa hal, satu ayat yang pendek namun menjelaskan banyak hal. Yang pertama adalah tentang tamaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai orang-orang jelas membangkang, jelas mu'anid, ini pun tetap masih diharapkan keimanannya, diharapkan untuk mendapatkan hidayah yang Allah sendiri mengatakan ini ada sesuatu yang tidak mungkin. Namun kita lihat heras dan perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar manusia itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali, dan ini hendaknya yang ada pada kita dan ini yang ditanamkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, tentunya adalah pada kita. Kemudian yang kedua adalah sifat mereka yang tahu, tidak mengetahui akan kebenaran, namun tidak hanya membelot dari kebenaran ini, namun ini juga merubah kebenaran, dan mereka menyembunyikan kebenaran yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan asbab al-ghadab, sebab-sebab Allah Subhanahu wa taala memurkai mereka. Yang tentunya dari sini kita mesti intibah, senantiasa perhatian dan selalu mencari sebab-sebab yang seperti ini. Kemudian kata Ibnu Taimin rahimahullahu ta'ala, fawaid dari ayat ini yang pertama, anna man kana la yu'minu bima huwa azhar fa innahu yab'ud an yu'mina bima huwa akhfa. Bahwa orang yang tidak mengimani dengan apa yang itu nampak dengan jelas, maka sangat jauh untuk kemudian mengimani yang tersembunyi. Karena man yasma' kalam Allah thumma yuharrifunahu ab'adu qabula lil haqqi mimman lam yasma'hu. Karena orang yang mendengar kalam Allah kemudian merubahnya, ini ab'adu qabula lil haqqi, lebih jauh untuk menerima kebenaran. Artinya adalah lebih mustahil untuk menerima kebenaran dari orang yang belum mendengarnya sama sekali. Ini Artinya orang sudah mendengar, sudah tahu, tapi malah kemudian melecehkan, merubah kebenaran itu. Jelas ini mu'anid, berbeda dengan orang yang belum pernah mendengar. Karena itu Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah mengatakan, "Fa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah." Jika ada salah seorang dari orang-orang musyrik ini, mereka minta suaka, minta perlindungan, maka lindungilah hatta yasma kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah. Karena kenapa mereka musyrik, kenapa mereka kufur? Boleh jadi karena belum mendengar kalam Allah. Setelah mendengar kalam Allah, bisa jadi kemudian hati mereka menerima, mendapatkan hidayah. Ini. Maka ini yang penting adalah ditegakkan hujjah, ditegakkan kebenaran. Adapun kalau kemudian sudah ditegakkan, tidak mau menerima, bahkan seperti ini orang-orang Yahudi, ini adalah sudah bara'atul dhimmah, lepas dari tanggung jawab. Dan Rasulullah SAW menyebutkan bagaimana di firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'alaika illa an balagh." Tidak ada kewajiban bagimu kecuali menyampaikan. Maka seperti itu pula bagi kita diterima, alhamdulillah, tidak bukan dan kabar itu bukan merupakan suatu keharusan bagi kita. Artinya kita sudah lepas tanggung jawab. Yang kedua, wa minha anna Allah taala yasna rasulahu sallallahu alaihi wasallam bima yadhhabu bihi al-asad wal huzn haitsu bayyana lahu hal haula wa annahum qaumun 'atad la matma'a fi imanihim. Allah Subhanahu wa ta'ala menghibur terhadap rasulnya alaihi salatu wasalam dengan sesuatu yang menghilangkan harapan, menghilangkan asa. Asa ini bahasa Arab, tidak dipakai juga oleh kita bahasa Indonesia. Ini asa, ini adalah dari bahasa Arab. Ya, yani Allah Subhanahu wa taala menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sesuatu yang bisa menghilangkan asa. Ini tidak mungkin itu bisa mengharapkan. Dan juga kesedihan. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada beliau alaihi salatu wasalam akan keadaan mereka, orang-orang Yahudi ini, Bani Israil ini, yang mereka adalah qaumun natat, sebagaimana umat sebelumnya, seperti kaum Ad, kaum Samud, yang Allah mengatakan hatat an amri rabbiha. Hatat an amri rabbiha, ini orang-orang yang belot, orang-orang yang bangga, ngeyelan. Ini ya, lamat ma'afi imanihim, yani tidak ada tomak, tidak ada harapan pada keimanan mereka. Oke, ini artinya Allah Subhanahu wa taala menghibur pada nabinya alaihi salatu wasallam bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah tidak bisa diharapkan lagi akan kebaikannya. Ini enggak usah terlalu semangat ini, ya, terlalu rakus untuk mengharapkan keimanan mereka. Ini. Karena hatinya di ayat yang awalnya sudah disebutkan bahwa hati mereka itu sudah dikunci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, wa minha itsbatun anna Allah yatakallam. Menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha berbicara. Wa anna kalamahu bi sautin masmu'. Dan bahwasanya kalamullah, berbicaranya Allah adalah dengan suara yang terdengar. Di qawlihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala dasarnya adalah yasma'una kalamullah. Mereka mendengar kalamullah. Wa kalamullah tabaraka ta'ala sifatun haqiqiyyatun tatadammanu al-lafz wal ma'na. Maka kalamullah Subhanahu wa taala adalah sifat yang hakiki, yang terkandung di dalamnya dan terkandung padanya ada lafaz dan ada makna. Dan lafaz ada makna, ini jelas. Dan lafaz serta maknanya pun juga dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di surat yang lain, di surat Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana ay qira'atahu. Jika qara'nahu, jika kami bacakan, fattabi Qur'ana, fattabi qira'ata, maka ikutilah bacaan itu. Ini dari lafadznya. Thumma inna alaina bayanah, kemudian kamilah yang menjelaskannya. Bayan, ini maknanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa huwa Subhanahu wa ta'ala yatakallamu bi huruf. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Maha berbicara dengan huruf. Wa aswatun masmu'ah, dan suara yang terdengar. Wa tafsilu dzalika waraddu ala man khalafahu madhkurun fi kutubil aqaid. Rinciannya dan bantahan terhadap orang yang menyelisihinya ini disebutkan di kitab-kitab akidah. Nah, ini syubhat ini juga ada pada orang-orang Jahmiyah. Jahmiyah, Mu'tazilah, dan kemudian dibesar-besarkan oleh Mu'tazilah dan Asy'ariyah. Ini yang kemudian banyak para imam, para ulama yang menulis khusus tentang pembahasan ini. Di antaranya adalah Ibnul Qayyim, Ibnul Jauzi, Imam Ahmad, dan banyak lagi yang lain. Dan baik itu dalam buku khusus, karya khusus pembantah masalah ini, seperti juga risalahnya Imam Ad-Darimi dan yang lainnya, yang ini buku khusus, atau dalam buku-buku akidah seperti dalam sunnahnya Al-Khallan dan dalam libanahnya dalam kitab Al-Libanah, kemudian juga dalam sunnahnya Ibnu Abi Asim dan yang lainnya. Nah, ini adalah permasalahan akidah yang banyak orang-orang, khususnya adalah syubhat yang dibuat oleh mereka, orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah, dan juga Asy'ariyah. Yang kalau kemudian dikata mereka, kalau dikatakan oh ada suara, ada huruf, berarti ini sama dong dengan ini, syubhat mereka adalah ini adalah tasybih, menserupakan dengan suara makhluk atau berbicaranya makhluk. Tentunya tidak demikian. Tidak demikian. Maka kalau yang namanya kalam itu sudah satu hal yang masyhur. Ini namanya kalam, sebagaimana para ahli nahwu juga mengatakan wal al kalam wal laf al murakkab al mufid bil wada. Ini kalau sahib Jurmiyah mengatakan seperti itu. Dan kalau ya punya ahli mengatakan kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Ya sama seperti itu. Ini cara bahasa bisa dipahami bahwa adalah lafaz yang tersusun yang memberi faedah bil wada', juga dengan konteks bahasa Arab. Dan Al-Qur'an adalah kalamullah Subhanahu wa ta'ala dengan konteks bahasa Arab yang sangat indah dan sastra yang sangat tinggi. Ini rinciannya di buku-buku akidah. Kemudian yang faedah yang keempatnya, anna kalamullah Subhanahu wa ta'ala min sifatihi al-fi'liyah bi'atibari ahadihi. Bahwa kalamullah Subhanahu wa ta'ala, karena mereka mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Dari sini mereka mau mengatakan Al-Qur'an itu makhluk. Al-Qur'an itu makhluk, mau mengatakan seperti itu, dan ini adalah kufur, perkataan kufur yang pernah mereka berkuasa dengan akidah seperti ini di masa Imam Ahmad, di masa Khalifah Ma'mun, Khalifah Mu'tasim dan Al-Wasiq, sampai tiga kekhalifahan dari Bani Abbasiyah. Ini mereka berkuasa dan sampai berhasil menanamkan ini akidah bahwa Al-Quran itu makhluk. Namun kemudian di akhir masa Al-Wasiq sudah mulai berubah. Sampai kemudian berikutnya adalah gantinya dalam Mutawakkil, kemudian mereka pun bersih. Akidah Mu'tazilah, Jahmiyah yang waktu itu pelopor-pelopornya adalah Ahmad bin Abi Du'ad, ini musuh bebuyutannya Imam Ahmad, dan juga siapa Ibn Abi Ahmad bin Abi Du'ad, kemudian ini diantaranya yang membuat apa namanya sebagian orang-orang yang tidak paham itu tertipu karena memang akhlaknya baik. Apalagi dia juga punya kedudukan seorang qadhi. Seorang qadhi dan akhlaknya juga baik, tapi akidahnya adalah rusak. Maka ini yang mesti kita juga hati-hati. Apalagi juga orang-orang rusak akan seperti itu. Orang-orang jil rata-rata pembawaannya tenang. Kelihatan seakan itu berwibawa. Kemudian juga orang-orang Syiah Rafidhah ini pun juga seakan mereka adalah orang-orang paling humanis, menawarkan berbagai bantuan-bantuan macam-macam, kemanusiaan, pendidikan, macam-macam. Sampai sekarang ini orang Indonesia pun juga di teknologi, misalnya di kedokteran, banyak kiblat itu ke Iran. Dan ini cerita dari para dokter sendiri, karena ada satu keimanan dikembangkan oleh mereka dan ini dikagumi. Maka ini kita mesti hati-hati dari yang seperti ini, bahwa akidah jangan sampai ditukar hanya dengan seperti itu. Nasallallahu alaihi wasallam wa nasallallahu as-sabat. Maka ini kita bisa belajar dari umat-umat sebelum kita yang mereka dirusak oleh orang-orang seperti itu. Dan ini fitnah yang sangat luar biasa. Kalau kita baca di manaqibnya Imam Ahmad yang ditulis oleh Ibnu Jauzi, ini subhanallah, ini sangat sangat mengerikan sekali bagaimana fitnah yang terjadi sepeninggalnya Imam Syafi'i dari Baghdad, kemudian beliau pindah ke Mesir, yang kemudian terjadi apa yang terjadi dari fitnah khalqul Quran itu yang banyak makan korban, termasuk diantaranya dalam murid-murid besarnya Imam Syafi'i, yang banyak korban jadi korban dari murid-murid besarnya Imam Syafi'i ini. Dan juga diantaranya ada Imam Ahmad. Imam Ahmad juga menjadi muridnya dan ini yang paling besar. Ini agar kita mengambil pelajaran, jangan sampai kemudian kita terkecohkan, jangan sampai kita tergoyahkan akidah kita hanya karena sekeping dari dunia atau hanya karena propaganda-propaganda yang manis seperti itu. Tapi di balik itu adalah merupakan racun yang berbahaya. Nasallallahu salaman afiyah, nasallallahu astabat. Ini qala bahwa kalam Allah Subhanahu wa taala adalah sifat fi'liyah bi'tibari ahadihi, kalau dilihat dari sisi perinciannya. Wa amma bi'tibari asri sifah fa huwa sifatun dzatiyah. Adapun kalau dilihat dari sisi asal sifatnya, maka itu adalah sifat dzatiyah. Wal farqu baina sifat dzatiyah wal fi'liyah, kemudian perbedaan antara sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah, sifat zat dan sifat perbuatan. Anna sifat dzatiyah, bahwa sifat dzatiyah ini lazimatun li dzatillahi azalan. Bahwa sifat dzatiyah ini adalah sifat yang lazimah, yang selalu ada, pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Wa aidan wa azalan wa abadan, ini selamanya. Wa makna azalan ay fi ma mawa, dari dahulu sampai selamanya. Sifat ini sifat dzatiyah, dari awalnya, dari dahulu sampai karena awalnya Allah itu adalah laisa qablahu syai'un. Jadi disifati dengan awal, bagaimana huwal awwal wal akhiru, artinya bukan awal yang di sini adalah laisa qablahu syai', tidak ada yang mendahuluinya. Tidak ada mendahului Allah sebelumnya. Wa laisa ba'dahu syai'ul akhir, dan Allah adalah yang akhir. Ini juga artinya wa laisa ba'dahu syai', tidak ada sesudah Allah itu sesuatu yang lain. Ini sifat dzatiyah, adalah sifat yang lazimah pada zat Allah Subhanahu wa taala, lazim pada zat Allah dari dahulu dan selamanya. Makna azal inna fi ma madha wa abadan ay fi ma yastaqbil aw fi ma yustaqbal, yani apa yang akan datang. Mithal al haya wal ilm wal qudrah wal quwwah wal izzah was sam' wal basar ila ghairi dhalik, seperti sifat maha hidup, maha ilmu, maha kuasa, maha kuat, maha aziz, perkasa, maha mendengar, maha melihat. Ini adalah sifat dzatiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Kemudian sifat fi'liyah, sifat perbuatan, yang nanti tata'allaqu bi masyiatihi, yaitu sifat yang terkait dengan masyiahnya, sifat yang terkait dengan masyiah, dengan kehendaknya. Artinya kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala berbuat. Seperti ini, maka di sini sifat berbicara pun adalah sifat fi'liyah dari sisi ahad, dari sisi rinjanya ini, karena berbicaranya tentunya apa namanya kapan Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ini ya. Jadi fatahdutsu idza syaa, maka sifat fi'liyah ini terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Seperti sifat nuzul, sifat turunnya Allah ini kan ke langit dunia setiap sepertiga malam yang akhir. Kan ini juga setiap sepertiga malam yang akhir, tidak setiap saat. Maka ini sifat fi'liyah. Kal istiwa 'alal 'arsy, seperti juga istiwa di atas arsnya. Wan nuzul ila sama'id dunya, turunnya Allah ke langit dunia. Wal maji' yaumal qiyamah, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan Rabbmu itu datang. Ini, dan ini datang ini juga sifat fi'liyah. Yani datangnya Allah nanti di yaumil qiyamah lil fasli bainal ibad. Ini untuk menghukumi di antara manusia. Wa al-farah wal ridha wal ghadab, juga sifat senangnya, sifat ridha, sifat murka. Ini adalah sifat fi'liyah, yang tentunya namanya murka kan tidak murka seterus menerus ini ya, nempel itu tidak, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Demikian pula ridha inda wujudi asbabiha, ketika ada sebab-sebabnya. Maka ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin dalam hal ini pun juga lebih menjelaskan di Al-Qawaidul Mutlaq, dalam masalah asma wa sifat beliau jelaskan di risalah beliau khusus adalah Al-Qawaid Al-Mutlaq. Ini kaidah-kaidah yang bagus, kaidah-kaidah yang dijadikan sandaran dalam memahami tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jemaah hendak kata Allah Subhanahu wa taala dengan mengenal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik itu sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah, dan mengenal asma dan sifat Allah ini semuanya, akan lebih kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya menunjukkan sifatnya, yang tentunya menjadikan kita lebih terjaga dengan perbuatan kita. Ini dulu barangkali yang kita bahas pada pagi ini, dan memberikan manfaat kepada kita faedah-faedah ilmiah, dan semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu wasallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.